mendekati, tapi engkau tiada peduli. Tulusnya niat di hati, mungkin kau tersalah erti. Bukannya ingin merantai diri, masih lagi panjang.